La rasa rasa, si yo no na bagaimana yo. La eso lusa beta mau berangkate. La jangan bimbang, ingat-ingat beta yo. La apa rasa, nona beta rasa yo. Oleh si yo sayangi, lama. Ingat-ingat beta yuk.